Shalom saudara, salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita senang sekali kalau kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Kita akan merasa berbahagia kalau Tuhan mempercayakan harta benda atau jabatan kepada kita. Saudara ya, dan itu berarti ada satu perubahan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pendahuluan, saudara ya, kalau saya mengajak saudara fokus berpikir dan saudara jawab dengan sungguh-sungguh, ya, saudara, suatu perubahan itu menyenangkan atau tidak? Saudara bisa mendefinisikan dalam dua hal perubahan. Kalau dari enggak punya ke punya, mungkin saudara bisa berpendapat lain kalau terjadi sebaliknya. Tapi bukan itu fokus saya. Ya, fokus saya adalah kalau terjadi perubahan, saudara, apa yang ada dalam pikiran saudara? Apakah saudara siap menerima perubahan itu? Dan apakah perubahan itu menyenangkan? Pasti dalam hati saudara ada yang berkata, yang kalau perubahan uang saya depositonya baru 100 rupiah jadi 100 juta ya beda. Nah, 100 juta jadi 100 miliar ya beda begitu saudara. Namun pertanyaannya saudara, kan tidak ada perubahan tanpa suatu tanggung jawab saudara. Dengan kata lain, saya ingin menyimpulkan, saudara setuju boleh, tidak setuju ya boleh memikirkannya lagi. Siap atau tidak bahwa suatu perubahan itu akan terjadi. Dan perubahan itu selamanya tidak menyenangkan. Boleh saudara coba, saudara yang duduk di belakang pindah di depan. Ini hal yang ringan saudara ya. Saudara yang biasa duduk di belakang pindah di depan. Itu perubahan yang minor. Yang saya yakin anak kecil bisa, kita bisa. Tetapi ternyata ketika kita duduk di depan itu bukan hal yang menyenangkan saudara ya. Saudara yang biasa nyanyi di situ saudara ya. Ngerti itu MC kalau salah gitu ya. MC nyanyinya ngawur. Saudara ganti duduk berdiri di sini. Saudara berubah menjadi pemimpin pujian. Gimana Ibu Mega? Saya tidak ngomong banyak dengan Ibu Mega. Tapi saya lihat. Walaupun saya lihat Ibu Mega punya talenta menjadi MC. Tetapi ketika tetap di mimbar ini ada satu kegentaran. Lalu saudara bertanya. Bagaimana dengan Pak Bagio? Sama, saudara ya. Sama, saudara ya. Karena ketika saya berdiri di sini bukan sekedar saya sebagai ketua, sebagai pimpinan, tapi saya harus menyampaikan firman Tuhan. Siapa saya? Gitu, saudara ya. Itu membuat sesuatu hal yang membuat saya cukup berdiam diri dan tidak, saudara. Sekali lagi bukan membahas satu pilihan atau tidak, tetapi ketika terjadi perubahan itu tidak menyenangkan. Kalau dari pola hidup yang berkelimpahan berubah kepada pola hidup yang berkekurangan, siapkah kita? Mau menerimakah? Oh tidak, saya mau menerima yang sebaliknya, dari kekurangan berkelebihan. Boleh saudara. Tapi ingat ketika saudara menjadi OB, minta maaf contoh saja. Kemudian harus menjadi direktur, menjadi direktur saudara. Bisa saudara? Bisa? Oh bisa Pak, tinggal tanda tangan. Ingat saudara, suatu perubahan jabatan ada satu tanggung jawab. Ketika kita dipercaya oleh Tuhan suatu jumlah materi dan kita harus kemudian berubah dalam jumlah besar. Bukan kemudian kita berfoya-foya. Tapi ada satu tanggung jawab tersendiri. Karena itu saya simpulkan perubahan bukan hal yang menyenangkan. Namun ironinya perubahan itu harus terjadi. perubahan itu tidak mungkin tidak terjadi. Bisa menuju ke arah yang positif, bisa sebaliknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhannya, saudara dan saya mendapatkan jaminan. Saudara dan saya akan menuju suatu proses perubahan yang semakin hari semakin sempurna. Tidak lagi saya bertanya, oh berarti kalau jadi orang Kristen semakin sempurna, diberkati luar biasa. Ingat saudara, ketika saudara dipercaya, diberkati menjadi orang Kristen, maka kita juga punya tanggung jawab. Kalau dulu saya hidup bebas semau saya, sekarang saya jadi orang Kristen mesti berbakti. Dulu saya tidak jadi pengurus, sekarang saya jadi pengurus, saya mau berubah. Saya mau mulai berdoa, bersaat teduh. Itu bukan hal yang mudah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur saya, saudara mendapat jaminan keselamatan. Itu pasti kalau saudara percaya. Tapi saya juga ingin menegaskan itu berarti dalam diri saudara akan terjadi perubahan. Saudara suka atau tidak suka akan terjadi perubahan. Dan perubahan itu dari kacamata ilahi itu adalah kesempurnaan. Dan itu luar biasa dan sungguh luar biasa. Namun permasalahannya saya dan saudara ada dalam hidup duniawi, kedagingan. Dan ketika kita berpola berubah itu tidak menyenangkan saudara. Saya ingat sekali kami waktu kecil anak-anak itu kadang-kadang namanya anak-anak saudara ya. Ketika lingkungan ngomong apa, biasa ngomong latah apa, di rumah kita lakukan. Tapi ketika kakak saya yang pertama datang terus saya ditegur, tidak boleh kamu berkata begitu. Itu perubahan yang membuat kami tidak nyaman. Kami makan waktu itu biasa angkat kaki saudara ya, gitu ya. Karena bebas gitu ya, enggak ada yang memperhatikan. Kami 8 bersaudara, papa mama tentunya sibuk mencari uang gitu ya. Jadi kami hidup juga dengan semau kami. Tetapi kakak kami yang pertama ketika dia kos di luar dan ketika pulang dia melihat hal seperti itu. Dia ngomong, makan yang baik duduknya. Apalagi yang wanita, duduknya yang santun. Kami berubah saudara. Dan saya ingat lagi sekali kakak saya almarhum itu namanya Slamet, saudara ya. Kalau di rumah dipanggil Mamik, ya. Saya panggil dia dengan semau saya. Tidak pernah saya memanggil kata koh, kakak tidak pernah. Karena saya lebih pintar, saya lebih pandai, saya lebih berarti, saya tahu itu. Kakak saya mengalami sedikit keterlambatan mental. Namun ketika SMP sekali waktu saya panggil dia dan papa mendengarkan hal itu tidak senang. Kemudian saya dipanggil, saya dimarahi. Bisa enggak kamu menghargai kakakmu? Malam itu saya tidak bisa tidur. Dan mulai saya belajar memanggil. Kok saya pertama pelan manggilnya saudara ya. Tapi sampai sekarang ini kalau ketemu sebelum dia dipanggil Tuhan saya memanggil dengan hormat. Saya menghormati dia. Sekali lagi satu perubahan-perubahan bukan hal yang menyenangkan. Ya. Kalau perubahan yang menyerupai diri kita, keinginan kita, saya tambahin sedikit keberdosaan kita, bisa jadi itu menyenangkan menurut kedagingan kita. Tetapi bagi Tuhan, bagi Roh Tuhan dalam diri saudara, maka ini suatu penderitaan. Saudara, orang-orang tertentu ketika dia kagum ya pada idolnya, pada idolanya, saudara ya, ketika orang pada zaman dulu, zaman jadul, saudara ya, potongan rambut tertentu diikuti semua, gaya pakaian tertentu diikuti semua, gitu, saudara ya. Wah ini yang namanya idola saya ini pakaiannya seperti ini, jadi saya pengen. Kalau saya beli pakaian seperti ini, saya merasa seperti dia. Dan itu sampai hari ini terjadi, saudara. Padahal kita bukan seperti itu. Lalu seharusnya bagaimana dengan saya dan saudara sebagai orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan? Roma 12 ayat 1 dan kedua yang tadi kita baca, mari kita baca bersama-sama sekali lagi. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, mari kita baca bersama-sama. Kalau memungkinkan, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu menghafalkannya ya. Roma 12 ayat 1 dan kedua, mari kita bersama-sama membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur karena Tuhan ternyata ketika memanggil saya dan saudara, Tuhan pun yang membentuk kita dan Tuhan memanggil kita. Paulus dalam ayat ini dia berkata, karena itu saudara-saudaraku demi kemurahan Allah. Mengapa sih? Apa sebabnya Paulus mengajak saya dan saudara? Kemudian dia berkata, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada yang Allah. Saudara, ayat ini jelas tidak mungkin dipisahkan dengan ayat-ayat di atasnya. Kalau kita melihat perikop di atasnya, khususnya bagian yang terakhir, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-36, atau saudara bisa membacanya dari ayat 25, maka di situ diceritakan rahasia mengapa saya dan saudara bukan orang Yahudi, bukan umat pilihan Allah, tetapi saya dan saudara bisa masuk dalam kerajaan surga. Ada yang mau komentar tentang statement ini, saudara? Ini statement yang tidak bisa dibantah, saudara ya. Orang yang bukan umat pilihan, bukan keturunan Yahudi, itu menjadi umat Allah. Dan Tuhan dengan rahasianya itu menyelamatkan saya dan saudara. Karena itu satu pujian dari Paulus, dia berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Semalam kami setelah saya merapikan nanti presentasi untuk nanti siang, saudara ya, saya turun, saya ngobrol dengan anak-anak pemuda, saudara ya, beberapa anak pemuda ngobrol yang kelihatannya saya dengar-dengar ini tentang teknologi, tentang kemajuan zaman. Saya tertarik, saudara ya, ada Frederick, ada Reki, ada beberapa yang lain, saya nggak begitu ingat. Terus saya bertanya, boleh saya tahu apa yang kalian bicarakan? Wah, menceritakan tentang pengetahuan, tentang kemajuan teknologi yang luar biasa, yang membuat kita luar biasa. Saudara tahu sekarang ini sedang diciptakan ya, bukan hanya remote yang wireless, tetapi transfer energi satu handphone itu diisi ulang bukan pulsanya ya, baterainya itu nanti tidak dengan kabel lagi, saudara ya. Dan ini sedang diproses. Sekarang sudah ada tetapi jaraknya harus ditempelkan dekat, saudara ya. Nanti saudara ngisi ulang itu tinggal pencet tombol, listriknya bisa masuk, saudara. Wah, ini luar biasa. Saudara, namun dalam perbincangan ya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, saya tidak mau menyia-nyiakan waktu ya, saudara ya. saya akan bawa mereka selalu bagaimana kita mengagumi Tuhan. Bagaimana Tuhan jauh lebih hebat. Bagaimana orang Kristen bisa diselamatkan. Bagaimana orang Kristen disantet itu tidak bisa. Tuhan melindungi dengan kuasanya. Bagaimana jutaan miliaran orang Kristen berdoa bersama-sama. Tuhan mengerti setiap semuanya. Ini jauh melampaui akal dan memang patutlah seorang profesor yang bernama Paulus. Kemudian dia berkata, oh alangkah luar biasanya engkau Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mengagumi manusia dengan teknologinya, itu belum apa-apa saudara. Manusia masih belum bisa menciptakan, saya berani katakan demikian. Manusia masih menemukan, manusia masih mengerti, memahami alam ini. Tetapi Allah menciptakan. Karena itu dalam kekristenan, konseling tidak dimulai dengan kehebatan manusia, pemahaman ataupun pengetahuan. Tetapi dimulai dengan doa dan berkata, Tuhan, aku ini ciptaan-Mu. Engkau yang mencipta aku. Engkau yang mempunyai jalan keluar bagi pergumulan kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus begitu kagum sehingga Paulus ingin bukan seperti idolanya dulu, para imam-imam pendahulunya, tetapi dia kagum mengenal Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk mengagumi Tuhan. Bertemu dengan Tuhan bukan berarti meninggal, tapi saat-saat seperti dalam doa, dalam ibadah, saudara bisa melihat Tuhan. Engkau dahsyat. Tuhan, engkau ajaib. Tuhan, kalau kami bisa beribadah, kalau hati kami mengalami ketenangan sekalipun dalam badai permasalahan. Tuhan, engkau Tuhan yang ajaib dan mulia. Bukan sekedar kita mengagumi orang manusia. Bukan sekedar kita mengagumi teknologi. Tetapi kita mengagumi Tuhan. Sampai kemudian Paulus menantang. Paulus berkata, siapakah yang pernah memberikan suatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Siapa kita? Siapa kita? Kerap kali dengan keberhasilan kita, dengan prestasi kita, kemudian kita menganggap siapa saya, siapa diri kita, layakkah ketika hari ini saya dan saudara masuk dalam pelatarannya, ketika saudara masuk ke dalam rumahnya, saudara mampu dan boleh berkata, ini karena saya baik, karena saya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu yang terjadi, maka ketika kita beribadah sekalipun, bukan berkat yang saudara terima, tetapi kutukan dari Tuhan. Karena saudara melupakan Tuhan, karena saudara mengabaikan Tuhan, dan saudara membanggakan diri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ikut membangun gedung ini. Saya ikut melihat dan meruntuhkan tembok-tembok dan mengangkat batu bata demi batu bata. Tetapi ketika saya berulang-ulang, bahkan kemarin malam saya berjalan di pelataran ini, saya berkata, terima kasih Tuhan, saya boleh melihat rumah Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mengizinkan saya boleh mengangkat batu demi batu dan memperhatikan rumah-Mu ini. Karena Engkau Tuhan dan Engkaulah yang mengizinkan pelayanan ini kepada kami. Saya tidak layak Tuhan. Tapi Engkau mempercayakan pelayanan ini kepada hamba-Mu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu mengajak kita mengagumi Tuhan ketika Dia berkarya dalam diri kita, dalam diri saya dan diri saudara, dalam persekutuan kita. Saya tidak ingin menjelekkan gereja, tetapi saya ingin mengajak saudara, bayangkan 31 tahun gereja ini dirintis dengan berbagai pergumulan dan air mata, perselisihan. Tetapi hari ini nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Anak-anak Tuhan tetap setia melayani Tuhan. Anak-anak Tuhan tetap setia beribadah di tempat ini. Kerjaan siapakah itu? Karya siapakah itu? Oh, karena pendetanya? Bukan, saudara. Karena majelisnya? Bukan, saudara. Tapi karena Tuhanlah yang berkarya dalam diri saudara dan diri saya. Karena itu, saudara, mari kita mengagumi Tuhan saat-saat kita menghampiri Dia dalam doa-doa kita, dalam ibadah-ibadah kita, dalam pelayanan yang dipercayakan kepada saya dan saudara. Baik hanya sekedar sebagai penyambut tamu ataupun sebagai ketua majelis. Tuhan yang berkarya sesungguhnya dalam diri saya dan saudara. Paulus mengajak, karena itu saudara, kita ini hanya debu tanah. Kita ini tidak ada artinya. Persembahan saudara, uang saudara, sesungguhnya Tuhan tidak membutuhkan. Karena itu sangat ironi kalau ada orang yang membawa dirinya dan berkata, Tuhan, persembahan saya banyak. Itu menjijikkan Tuhan. Kalau ada orang yang berkata, saya pintar Tuhan, itu merendahkan Tuhan. Kalau saudara berkata demikian, Tuhan mencipta langit bumi ini. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menyelamatkan saudara dengan rahasianya yang begitu ajaib. Dia Tuhan, tapi mau menjadi manusia, mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini kita tidak melihat dan mengagumi Tuhan yang begitu ajaib, saudara? Paulus mengajak saya dan saudara, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi anugerah yang diberikan Dia, Dia berkata, aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Paulus mengajak saya dan saudara untuk memberikan persembahan tubuh kita? Mengapa, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dari debu tanah, orang yang berdosa, ketika kita ini orang yang benar-benar sudah harus masuk menuju neraka, Tuhan menolong kita. Namun permasalahan yang berat adalah, saudara, kita masih dalam daging. Kita masih hidup dengan emosi, dengan kemarahan. Karena itu Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara untuk beribadah, untuk melayani, untuk berinteraksi dengan umat Tuhan. Di sanalah saya dan saudara dibentuk semakin sempurna. Tidak berdiam diri, tidak mundur dalam pelayanan. Tapi itu anugerah Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, ketika saudara ingin menjadi dokter, ketika saudara ingin menjadi seorang yang profesional, saya ingin bertanya, saudara bisa kemudian saudara berkata, terus kemudian saudara berdoa, terus tiba-tiba saudara bisa menjadi dokter begitu, saudara? Tidak bisa, tidak boleh. Saudara harus kuliah, saudara harus menghafalkan, saudara harus diuji, saudara harus menunjukkan keprofesionalan saudara dengan kemampuan itu. Lalu bagaimana orang Kristen bisa menjadi sempurna dalam perubahannya? Yang pertama jelas kita harus beribadah. Yang berikutnya kita harus melayani. Tidak ada kata lain, saudara. Tapi melayani tidak enak. Benar, saudara, saya harus katakan begitu. Tapi disanalah saya dan saudara dibentuk dalam pelayanan itu. Sehingga semakin serupa dengan Tuhan. Bukan lagi serupa dengan dunia ini. Di dunia banyak contoh, saudara, ya. Kalau ingin mendapatkan kepuasan, ingin mendapatkan pencapaian. Dia semaunya sendiri, dia berkarya menurut dirinya sendiri. Tetapi kita tidak diminta untuk seperti itu. Kita diminta untuk serupa gambar Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu, dagingmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah yang kita mau bawa kepada Tuhan untuk diubah, untuk dibentuk. Semakin serupa Kristus. Saudara, jangan lari dari proses ini. Ini tidak menyenangkan, tetapi ini menyempurnakan saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan, saudara. Baru-baru ini kami sangat syok, saudara. Sangat kaget mendengar berita yang hampir-hampir kami sulit mempercayainya. Orang Kristen, pelayan Tuhan, aktivis gereja, harus berurusan dengan kepolisian karena tindakan kriminal yang sangat-sangat memalukan. Kami mendengar berita itu. Kami menangis, kami tidak tahu kok bisa. Padahal kami melihat pelayanannya, kami melihat kesungguhannya. Tetapi kok bisa? Kami diskusi, kami ngobrol. Kami tidak bermaksud menghakimi, tetapi mungkin karena orang ini tidak mau diproses oleh Tuhan. Dia mengerti firman Tuhan. Dia mengerti kebenaran. Tetapi dia tetap maunya sendiri. Ketika saya telepon, sekalipun ketika telepon dengan orang yang dalam pengawasan kepolisian bukan gampang, saudara. Harus pakai izin tertentu. Sebenarnya saya ingin datang dan tidak ngobrol sama dia. Saya cuma ingin datang dan memeluk dia. Karena hati saya hancur. Walaupun saya tahu kesalahannya yang dilakukan terhadap saya. Tapi saya ingin datang dan memeluk dia. Seorang yang dipanggil Tuhan, tetapi memilih jalannya sendiri. Takut hidup miskin, takut dikatakan orang, lalu hidup dengan pura-pura. Dan resikonya begitu mengerikan. Kedua kakinya harus patah dengan puluhan peluru yang bersarang di kakinya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin memproses saya dengan saudara di dalam pelayanan. Bukan untuk mencidrai saudara, tetapi membentuk saudara, mengubah saudara semakin serupa dengan dia. Bukankah itu teladan yang diberikan Tuhan ketika dia ada di dunia ini? Dia hadir, lahir di kandang yang hina. Hidup walaupun dengan kuasa yang tidak terbatas, tapi dia membatasi dirinya menjadi seorang bayi. Dia harus lari, dikejar-kejar orang. Dia harus menyingkirkan dirinya. Padahal hanya dengan mengangkat tangannya, musuhnya sudah tidak mampu. Tetapi Yesus, Tuhan kita yang menjadi manusia, dia hadir dengan kondisi yang sangat-sangat sederhana. Dalam hidupnya, dia tidak menggunakan kuasanya. Sebaliknya, dia melepaskan haknya itu. Dan dia taat sepenuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah cara Tuhan yang diteladankan untuk saya dan saudara berproses, berubah. Dan apa yang Tuhan kerjakan ketika kita mengalami perubahan? Ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sekali lagi saudara hafalkan ayat ini bagian pertama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kamu seperti orang dunia ini. Kalau orang dunia mengejar kekayaan, kamu jangan mengejar kekayaan. Biarlah kekayaan itu menjadi bagian kita yang diberikan Tuhan. Kejarlah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kejarlah firman Tuhan. Lakukanlah kebenaran itu. Bukan semata-mata harga diri, gengsi, harta benda. Bukan itu. Apa yang dikatakan oleh Paulus ketika dia berkata demikian? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita menyadari suatu perubahan yang dilakukan oleh Tuhan? Memang tidak menyenangkan bagi saya dan saudara satu perubahan itu. Namun satu hal yang luar biasa, dia memberikan satu hikmat untuk saya dan saudara bisa mengerti, memahami apa itu yang menjadi kehendak Allah. Apa itu yang menjadi kehendak setan. Apa itu yang menjadi kehendak keinginan daging kita. Oh gampang, itu kan cuman kita belajar saja. Kita belajar dari dunia ini juga banyak orang yang baik, yang tahu tentang filosofi-filosofi ini. Saudara, saya beritahu saudara ya, dengan tidak bermaksud merendahkan, itu para tokoh-tokoh penceramah itu ya, motivator-motivator saudara ya. Mungkin ada yang gak tahu saudara ya. Mereka membicarakan hal-hal yang baik saudara ya. Tapi saya lihat ada beberapa yang sekedar dia menceritakan hikmat manusia, hikmat dunia. Dia tidak menceritakan hikmat ilahi. Karena itu ketika saya memperhatikan ini, kita harus hati-hati dengan pemikiran yang seperti ini. Karena pemikiran mereka adalah pikiran dunia. Dan ini tidak gampang. Kalau saya dan saudara tidak membaca Alkitab, tidak bersekutu dengan Tuhan, kita tidak akan tahu bahwa pemikiran yang diajarkan oleh tokoh-tokoh motivator ini salah. Kemarin kita ngobrol dengan rekan-rekan pemuda, saya bercanda begini, kamu tahu dari mana itu fosil manusia umurnya jutaan tahun? Saudara, semua ini sudah menjadi kebenaran umum, saudara ya. Semua orang sudah mengakui fosil manusia itu bisa usianya jutaan tahun. Tapi saudara pernah temukan Alkitab berkata begitu? Oh, Alkitab yang salah, oke. Hati-hati ketika kita berkata Alkitab salah. Kalian ngerti gak ketika orang berkata itu dengan metode apa, dengan pemikiran apa lompatan yang dia perlukan? Bukan kami tidak bisa salah dalam menafsirkan Alkitab, kami bisa salah juga. Tetapi mereka yang pakai katakan atas nama ilmu pengetahuan, itu pun mereka juga menggunakan iman, saudara. Dan kemarin dalam pembahasan saya beritahu, silahkan rekan-rekan pemuda pilih. Boleh memakai pemikiran dia, tapi kalau saya memakai pemikiran ini. Sekarang ini sudah hampir boleh orang kalau dikatakan, oh itu minyak bumi, oh itu fosil-fosil itu dari manusia yang umurnya sudah berjutaan tahun. Sudah menjadi kebenaran tanpa kita sadari. Tapi Alkitab tidak pernah menuliskan itu. Dan kemudian yang muncul adalah Alkitab kuno, Alkitab salah. Saudara baca firman Tuhan ini. Kalau Alkitab ini salah, maka saya yakin hari ini sudah musnah. Tapi ini kebenaran ilahi yang tidak bisa digagalkan oleh manusia. Ada masa-masa di mana Alkitab dibakar habis, dihancurkan, tapi tidak bisa. Karena Tuhan yang menjaga dan memakai firman Tuhan ini untuk mengubah saya dan saudara. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perbincangan itu kemudian saya mengambil satu konklusi. Teman-teman, anak-anak muda Kristiani, dan kalian tahu bagaimana Tuhan mengasihi kalian. Tidak perlu menyalahkan ilmuwan, tidak perlu menyalahkan. Tapi mari kita mengoreksi diri kita dan terus belajar apa yang dikatakan Alkitab. Kebenaran itu akan membela kita. Kebenaran itu tidak perlu kita bela. Tetapi kebenaran itu yang akan muncul sebagaimana kebenaran adanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak sesungguhnya perubahan hidup itu adalah anugerah Tuhan yang dia lakukan secara terus-menerus dalam hidup saya dan saudara. Dan karya ini sesungguhnya karya Tuhan yang bekerja di dalam hati kita melalui keinginan dan kemauan kita. Dan dia memakai firman Tuhan. Dia memakai sarana gereja dalam pelayanan. Dia memakai orang-orang yang bergumul untuk menjadi penguat iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan hidup pasti terjadi. Dan mari saya dan saudara bersiap menerima perubahan itu. Karena dia sedang menyempurnakan saya dan saudara. Mari kita berdiam diri dan merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan, kami mengagumi Engkau sebagai Tuhan kami. Karena Engkau ternyata Tuhan yang melampaui akal pikiran kami, mengasihi yang demikian rupa sampai-sampai kami tidak menyadarinya. Engkau berproses dalam hati batin kami melalui firman dan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau hari demi hari kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau mempercayakan pelayanan ilahi kepada kami. Bahkan hamba-Mu yang tidak layak ini, Engkau percayakan firman-Mu. Tuhan, kasihanilah hamba-Mu yang terbatas ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.